Kita goyang lagi yuk, bareng New Palapa. Wong Gerep Laskar Stres, SNB Indonesia. Hang tere bina bere gine gisa kete, tere bina kya wujud mera. Buat mas bos, buat ibu-ibu, juga buat para sahabat-sahabatku, yuk kita goyang lagi bos. Terima kasih bos. Mera tu. cemerlang. Tu cepat ke aturan narang. Terima kasih, bos. Tum hi ho, Sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini, Mas Bos.